وتابعنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأوليائه والتابعين وأوليائه والتابعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأوليائه والتابعين وأوليائه والتابعين. اللهم صل على محمد يا حبيبي يا مولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأوليائه والتابعين وأوليائه والتابعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأوليائه والتابعين وأوليائه والتابعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأوليائه والتابعين وأوليائه والتابعين. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على محمد يا حبيبي يا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Pancasila. Pancasila, pendekar, pendekar, pendekar, pendekar, pagar Nusa, pagar Nusa, pagar Nusa, bela kiai, bela kiai, bela kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo duduk semuanya, hadirin dimohon duduk kembali. Oke, duduk yang tertib. Ya. Duduk yang tertib, berakhlakul karimah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah Maidatul Hasanah dalam rangka pengajian dan tasyakuran keluarga besar Pancasilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, anak cabang Kepong Baru, dan dihadiri oleh seluruh keluarga besar se-Nusantara. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Yang akan disampaikan beliau guru kita Bapak K.H. Ahmad Muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa batabi'am bisalin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para sesepuh Nahdlatul Ulama, khususipun Syuriah, Tanfidiyah, lan sedaya banom kang kula hormati, kanca-kanca pagar Nusa kang kula hormati, saking pemerintah Kabupaten Bojonegoro kang kula hormati, nggih matur nuwun. Suguhane larutan penyegar, rumangsane kiai niku panas dalam. Nggih. Alhamdulillah sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya. Kula niku ngertine acarane niku tanggal 29. Nggih, kula niku ngertine acarane tanggal 29. Kula ra iso. Ternyata diajokno tanggal 27. Kula ngerti niku nembe wau esuk jam 10. Ya ampun. Kula nembe ngertos nek sios diajokno niku wau esuk jam 10. Padahal kula niku teng Jogja. Wau dalu niku kula tesih teng Jawa Timur. Nek kok ngerti ya ngoten ya, mboten sawangsul Jogja. Ya alhamdulillah. Kula termasuk rombongan sing normal. Normal maksudnya kula wangsul saking Madinah. Nggih, kula wangsul saking Madinah niku wingi. Kok sakniki tesih teng Madinah ngono kira-kira oleh wangsul napa mboten? Lho soalen niki pun di stop. Visa umroh nggih mboten didalke malih niki kali Saudi. Krana corona niku. Nggih didongaaken mawon muga-muga sedaya menungso selamat saking corona. Nggih. Cina yo selamat saka corona. Doamin kok gak banter. Nah nek Cina kena corona lah sampean repot to. Wong kaen yo gaenan Cina. Sablon Cina. Utek-utek kuping gawean Cina. Nggih. Kuwi ngoten niku donya isine nggih. Lah niku pun sedaya lah ampun dipun dibahas. Nek wong Jawa ngarani pegebluk nggih ta. Pakebluk, pakebluk. Taun. Nah niku penyakite wong donya. Ya ora usah yo terus adab ngono, ora usah mikir ngono lah. Saniki kan kathah adab. Sebab wong Cina apa-apa dipangan. Ya nek diadab ora biyen-biyene. Mila sedongakno mawon Cina ya selamat saking corona, wong sak donya selamat saka corona. Pemene wong pagar Nusa. Selamat ape. Para rawuh, para hadirin wal hadirat. Kula niku mantun king Arab. Petuk bangsa-bangsa iso diarani sak donya. Bangsa Islam sak donya kula petuk sedaya teng mriku. Kula kumpul. Sengaja niku tak kelompokaken. Kelompokne tak takoni negaramu piye? Piye kang cara kene? Enten saking Sudan tak takoni, piye kang negaramu ning Sudan? Jawabe niku ya. Mboten patek apik. Ancaman kekerasan, ancaman kerusuhan. Enten saking Filistin tak takoni, piye kang negaramu? Niku mboten dijawab. Nameng nangis. Wong Palestina tak takoni piye negaramu? Nangis teh. Pohone wong Suriah, piye negaramu? Saking Pakistan tak takoni piye negaramu? Akhirnya kula niku ndek kesimpulan. Prasaku wong Islam sing paling enak uripe nang Indonesia. Jadi wong Islam sing uripe paling enak iki nang Indonesia. Wong tak takoni kabeh. Nggih. Saka Amerika tak takoni, piye Kang? Uripmu nang kono. Lho artinya apa? Artinya hari ini itu ada kekuatan Islam yang dulu tidak pernah diperhitungkan, sing biyen gak tahu dihitung. Sakniki mulai didelok bahwa ada satu kaum muslimin sing dino iki bener-bener iso menikmati agamane Allah nang dunyo selamat, fa insya Allah nang akhirat islah selamat. Sing iso ngrasakno fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah niku wong Indonesia. Lha niku jarang nggih. Wong Suriah niku iso jumatan. Tapi bar jumatan iki sing urip apa ora iku ora jelas. Istighosah ngono iso mati diroket. Wong Afghanistan niki mulutan niku gedung mulutane dibom. Ya nek cara akhirati hasanah mungkin nggih insyaallah akhirati hasanah wong nyekel agamane Gusti Allah, tapi orang ngerasa itu di dunia hasanah. Sementara kalau ingin yang Mekah itu ada dungu tawaf itu macam-macam. Apa mayungi aku tak? Gak usah dipayungi. Acaranya pendekar kok kepanasan. Gak usah dipayungi. Sampean mayungi aku. Ngrukupi aku tetap ireng. Dadi gak bakal aku dadi putih. Duwis ngene iki ya, ireng iki gak apa-apa wong lanang kok ya. Lho ngoten. Tawaf niku, nggih tawaf niku. Kan ping 7 niku. Niku kan ana dongane dhisik anggar sak puterane ana dongane, sak puteran ana dongane. Tapi kuping kula niku. Bodhe. Ojo aja rame-rame to ngono ae kok ya. Dadi dongane wong tawaf niku rata. Kula rungokake niku kok padha. Padahal ana dongane dhewe. Dhewe ning dongane niku padha. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Iki sing kulit putih, sing ireng, sing setengah gosong kaya awak dhewe. Dungane padha. Artine sedaya niku arep-arep fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai pengen ngambung Hajar Aswad ngono dadadadad tok ngene-ngene tok karena gak iso royoan niku ya meng robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, terus tak pikir kira-kira wong kok dongane ngono kabeh iki piye tok. Ternyata nggih beberapa negara Islam niku ora ngrasakno fid dunya hasno ora ngrasakno. Onone perang, gelut, roket-roketan, bom-boman. Pengin beneri dhewe, pengin menangi dhewe. Akhire kula niku rada metiti. Beh. Kayake kok mek negaraku tok sing ngrasakno fit dunya. Dunyane enak ya negarane iki, tak prasak-rasakno. Napa meneh pas kula teng Arab. Nggih to tak rasakno iku negara paling enak kok nggone dhewe. Tiang Arab niku nggih. Golek banyu mawon angel. Untung ana Zam-zam niku mawon royokan. Golek banyu angel. Mula wit-witan angel wong Bojonegoro. Banyu esok sore awan bengi muntah sampai emoh sampai ono banyu pinter saiki tekane nek dina libur banyu pinter banyu tekane nek dina setu karo minggu nek pas dina Senin banyune blusukan lho ben ngrasakno enak. Lho kula baru sak derenge king Arab niku kula king Korea. Kula niku ya ngrasakno fit dunia asana iki nek Korea niku pas wingi pas kula mriko min 20. Min 20 pendekar pagar nusa iki kira-kira tak gele min 20 ngono. Mengkeret temen. Lho min 20 niku mboten entek. Mula akhirnya kalau orang mereka ya ada pagar nusa ini barang ada banser ada pagar nusa bareng ada kalau dijalui suwuk tak suwuk pagar nusa nah bareng nyuwuk pagar nusa bareng nyuwuk banser kan kalau raina maksud nyuwuk kaduk enu raina akhirnya kalau min 20 kaosan cekak ini tak munggah gunung salju jari wong kono ini menung sopo ini minum jamu apa? Ngono jarine sekanca sebelah. Ngombe jamu hijib. Hijib itu jenis apa? Jenis ginseng. Berarti Indonesia duwe ginseng sing sanggup menahan min 20. Oh. Impor oleh ora iso. Soale tukule 100 tahun pisan. Wah, tapi lho. Min 20 lho ya Allah. Kaduwen wong. Min 20 lho. Godhong rontok, ora ana. Godhong iki kaya crungut-crungut kaya kiamat. Mula wong kono niku duwe sawi diawetno tekan 20 tahun. Nggo napa? Nggo sayur pas musim dingin. Soale musim dingin ra ana apa-apa. Eropa, Cina, Korea. Niku lek wis musim dingin srengenge ilang. Coba srengenge ilang. Mangkane wong kono niku nek karo srengenge ngregani. Begitu srengenge metu tasakuran. Lah wong kene, lembedino petuk ya rasa-rasa. Wong kono niku golek srengenge ini lho ngasek direwangi nabung. Nek musim dingin mlayu neng Indo. Indonesia ning Bali niku terus udo to mriku niku. Niku senes pornografi niku dede. Lho cara wong mriki ngono dede. Mulo sampean ojo. Kuwi ini pornografi ora sampean nek ra kuat aja moro runo ngono ae. Saka dijarno. Lho makane negara juga harus bikin sesuatu yang bisa memahami ojo ngasih terus turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab ngono ya ojo. Ngepindah deh. Lho itu ngregani sampai nabung. Sampean lo jam 11 awan nih buka jendela, ono srengenge ngene. Bahkan sampai rai ditutupi krono wedi srengenge. Srengenge sampai kiai ini ngajar dipayungi gara-gara ono srengenge. Itu karena apa? Kita terbiasa lihat matahari, ngono ra ro. Srengenge ngene ilang. Nek wis srengenge ngene ilang, iwak yo ora eneng wong kaline niku dadi es. Mulane nek musim panas iwake diawetno dadi sarden dipangan di musim dingin. Lah ngono ku wong kene ku ya melu-melu mangan sarden. Wong sampean bendina nyerok iwak iki ning kali ana ora kecekel iwak wong kodhok ya ngono lho. Betapa fit dunia hasana wong Eropa, wong Afrika, wong Amerika musim dingin iki godhong ra enek. Sing ora rontok iki mung godhong cemara tok. Padahal godhong cemara ora kena di sayur. sebab ra ono godhong sak liyane godhong cemara, mula nek riyaya Natal nggih niku nganggo godhong cemara. Cemara untuk dihias mung godhong iku tok sing mboten rontok. Dadi sampeyan aja mbayangno godhong cemara dihias karena saking hebatnya. Ya ora ya mung godhong iku tok sing ra rontok di musim gugur. Mula sampeyan ora usah emosi nek ngarep masjid ana godhong cemara. Cemara ngono. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Lu gini-gini. Iki fit dunia. Hasana enak tenan iki fit dunia hasana. Lho. Wong Eropa nek musim dingin, ya Allah, watuken gak di godhong. Wong Arab ya Allah, panase kaya ngono. Nandur uwit iki biayane iki ratusan juta. Paringi pipa-pipa terus dialiri air. Nek ora ngono wite mati. Saking kepengene duwe lapangan ijo niku suket palsu niku digelar. Dene iki saking kepengene ijo. Nang kene nandur uwit iki ora perlu niat coba. Kadang ra niat iku iso uwah. Mangan kates dilek isine ngono. Ngising ning galengan. Dinteni nemulan panen. Lagi. Iki bener. Ya Allah, mulo. Terus nikmat pundi male sing ajeng digorohne kali awak dhewe sing fit dunia. Ra ono nggone enak kaya ngene lho. Ya Allah. Urip wae enak kaya nang Indonesia iki. Wis ora eneng ora ene. Kula niki penjelajah dunia. Dadi kula apal negara-negara iki. Nure po enak e koyo nang Indonesia banyu akeh. Uwit-witan apa ning sawah golek ciplukan yo enek. Lha mulo wateke wong Indonesia niku sabar sa. Sabar anteng-anteng ora gampang gelut-gelutan. Lha mulane Mas yo wong pagar nusa ngono yo ora pati gelutan. Paling yo ngono tau. Ana polisi balik ra sida. Ngono lho kene biasa. Lah iya karena yang berhak mengambil tindakan itu aparat kepolisian. Sampeyan nek gayane tok. Padahal wis disangoni Gus Im jimat. Gus Im wis nyangoni jimat. Wah, Gus, jimate wis meneh. Ana polisi gak sida. Oh. Lho ape? Dene lan Indonesia. Dadi wong sak anane tawaf tak rungokno niku fit dunya hasanah. Lah awak dhewe wis dinehi fit dunya hasanah. Apa sing ra ono nang Indonesia? Sampeyan takok apa saiki? Etung. Apa yang tidak dimiliki oleh Indonesia? Wong Arab iki panganane namek kurma, roti, susu, keju. Wong Indonesia panganane hitung dhewe ora iso ngentekno ngitung mulai sego, mulai mbute, mulai tales, mulai suwek. Apa? Alah sanane ana. Wong Cina iki panganane meng gandum karo ndas babi. Nggih, nah gandume iku diodot dadi dawa jenenge mie, mangane nganggo sumpit supaya awet. Ana dicawuk yo cepet entek. Iki lagi-lagi sampe kan donga sapu jagat fit dunya. Apa? Wong Afrika mangan kenapa sampe ndelok? Afrika itu kenapa sih sering terjadi kelaparan? Padahal lemahe sakmono jembare. Lha saiki Afrika niku mangane sego, nandur pari, lagi arep panen, diajar manuk emprit. Entek. Wong emprite niku akeh ora umum. Melayu di akhirnya impor apa emprit Afrika itu diimpor teng Indonesia. Regane 10 juta. Jenengane Black Strut. Nggih mboten. Nggih. Pawangan lha nek nandur jagung pangan betet. Betet Afrika iki sampean ngerti gedene sak pira? Sak mentok. Nggih. Namine Makau. Nek jagung loro niku entek. Durung diserang munyuk. nandur bulet ini ya, lagi ditandur yang jero lemah ya di akhir-akhir tikus nandur menyok di badok babi nandur gedang dipangan munyuk akhirnya timbangannya nandur kok dipangan kewan akhirnya kewan yang dipangan nah itu hampir mengono duh itu kayak panganan mana kene panganan sana nih apa wae ono wangi rupa itu tak subuhi duren lu ke mukok-mukok lu padahal duren enak kaya ngono wong Jerman tak umbeni duduk klopo ngomene nyontoh awak dhewe langsung pingsan lah kedawani rung burung lu lame lu bunuh iru kene tadi lu kene ya lu ngomong enak paling nanti irung pesek ini kaya ada manfaatnya lu kan tak pikirin dunia hasanah yuk wis oleh dhewe nggih dadi panganane paling akeh wis bangsane beda-beda sukune beda-beda omongane beda-beda sampai gendruwone niku paling akeh wong Indonesia lha iki dunia hasanah mau dunia ini apik tenan wong Amerika ngertine nameng Dracula lah nek wong Eropa niku Casper. Casper. Wong Cina napa niku sing vampir. Lho, nek wong Jawa sampean itu. Wong gak ngerekno, gak marekno. Ora marekno, gendruwo. Wewe gombel, sundel bolong, kolor ijo, jrangkong. Napa? Tuyul, trundulu, gundul pringis. Ana kamareno kamareno jrangkong. Kamareno iki apik tenan. Dadi cara lukisan itu warna paling akeh lu warna Indo. Wis ora ono. Dadi mulo sampean aja mbayangno dadi wong li wong liya. Lho ngono lho mbayangno aja dadi wong liya. Wong dongeng we Indonesia ya apa sing ora eneng. Nggih ta? Wong Eropa duwe kisah cinta Romeo Juliet. Apa awak dhewe gak duwe? Duwe. Nggih, anjane lumut. Duwe. Wong ana duwe wong rusa jenenge Samson. Kene duwe Bantung Bondo. Wasa. Wong kono duwe ibu tiri yang kejam, Cinderella. Kene duwe bawang putih, bawang merah. Apa sing gak duwe? Ayo. Kono duwe anu kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong pi. Apa sing gak duwe? Ayo hitungen. Lengkap. Jadi iki bangsa niki dari bikin biyen iki cara Gusti Allah didadekke fit dunya. Hasanah. Kono duwe sapi, kene duwe sapi. Kono duwe gajah, kene duwe gajah. Kono duwe kodhok, kene duwe kodhok. Apa sing gak duwe? Lho artinya apa? Kebudayaan apa yang kita juga tidak punya? Londo, kita, ikut Londo. Napa Jepang duwe karate. Ya. Brazil punya capoeira. Cina punya kungfu. Apa Mongolia duwe gulat. Afrika duwe mbah apa jenenge? Lha, dipikir kadhe kita punya pencak silat. Apa sih kita tidak punya? Duwe kita jadi ini ngomong di dunia salah ini duwe senjata lho ini senjata ya kono duwe samurai Jepang di samurai Amerika di bedil dor lho terus wong Arab di pedang Damsyik kene duwe apa duwe keris lho keris kene iki ndek keris dan keris sampai hari ini menempati tempat logam terbaik dunia karena keris dibuat dari logam bintang meleleh di suhu 15.000 derajat hari ini Jerman hanya sanggup mengelola logam sampai di 7.000 derajat 15.000 derajat adalah pencapaian suhu tertinggi yang dimiliki nenek moyang kita buktinya apa keris? Cuman ilmunya saya sing duwe sapa? Ya ilah wong sampean wis doyan sprit, doyan sarimi, wis gak ana sing kuat melek. Wis gak ana. Wong pendekar saiki ngantukan. Lagi, ini kan saya ingat Tuhan. Jangan Tuhan cah. Punya kita. Loh, makanya dunia itu sangat heran dengan Indonesia. Bukan semata-mata di senjata, bahkan di alat musik. Wong sak donya kumun. Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Eropa punya musik jenengane gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi bangsa kita ini bangsa top asli nih ngono. Perang, kamu tahu kalah. Perang tidak pernah kalah. Mongolia penakluk dunia, ditaklukkan sama Singosari. Dan ini sampean pengen ngerti, satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena merebut kemerdekaannya hanya bangsa Indonesia. Rene, liane KI. Utawa wis pegel yo lunga ngono pen aku tak pindah. Kene perang. Makanya kemerdekaan karena direbut, hampir seluruh sejengkal tanah adalah milik rakyat Indonesia. Mulo nek bangun yo nyang-nyangan ambek pemerintah gawe dalan ngono rembukan sik tol suwe. Malaysia mudah kalau mau bangun karena tanahnya tanah negara. Cina mudah tanahnya tanah negara. Lah kene tanah perjuangan. Ini kudu dipahami semua orang. Ki bongso. Jadi nek ngomong fit dunia asana. Ini. Omong sak omong apik wong Indonesia. Apik. Jadi zaman teng Mekah kuwi, zaman teng Arab. Wong nyeluk nabi mung mat ngono tok. Mat. Seneni karo Gusti Allah, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum. Pakdo, ojo nyeluk nabi ku kaya nyeluk kancamu. Ning kene, wis apik wis kandhane rapate angel, wong tukang becake nyeluk cau. Mas-mas, tukang patri, pak, ngono, ora ono patri. Iwe indahnya Indonesia. Ono diajari, wala yakhudhu ala ta'amil, mriki ojo dangdangi panganane wong kiri. Ning kene, mangan ora mangan kum. Kumpul, anggar kumpul mesti mangan, mesti kayak mangan turun jamu. Lindo, nah inilah. Jadi Indonesia ini sudah coro hitungan fit dunia hasanah ini capek, capek. Maka jangan pernah membayangkan jadi wong liyo, jangan pernah membayangkan jadi orang Amerika. Saya ini kata hicah bayangno jadi wong Amerika. Amerika itu lebih saras-sarasan, nganggu rambut celipir ini saras-sarasan. Pitik ini celipir. Iku rambut itu wong Mohawk itu cara wong Indonesia ngono suku pedalaman nanti ni. Nggak telap celipir ini lagi. Soalnya ni wadep-adepan karo kewan itu mau yang pondok kendeli ini. Ngono. Lu karo wong kene ngono tinggu, celipir ini. Mau mati di akhir raheleman, cekel polisi. Akhirnya lu ngoneng diri rambut celipir kudanan guling. Wah akhirnya cetabang juga cetabang rambutmu. Abang itu londo. Mulai saya ini kata LKMD londo komendasi. Kabe wong londo ini pengen rambut ini hireng. Pak aku putih kabe ini duduk perkara londo, waneng. Ini bangsa fit dunia hasanah. Nah, cak bari fit dunia hasanah, ono donga niku wa fil akhirati hasanah. Jadi akhirat yo apik. Lah sing ngerti akhirat iki sapa? Apik apa ora iki sapa? Kanjeng Nabi. Lho iku sing ngerti. Ah dhewe garo wong gak tau tilik rono. Kanjeng Nabi dawuh langsung kali Gusti Allah mula terus kabeh wong iki nek ning donyane apik pengin akhirate yo apik. Duh. Lah supaya akhirate niku apik. Nggih, mula menungso dikenalke kali agama Islam. Oh kenal ke? Kongkon sembahyang, kongkon maca syahadat, kongkon zakat, kongkon poso, kongkon haji. Nah, saora-orane nggih. Nggon wa fil akhirati hasanah awak dhewe wis kecipratan. Wis kecipratan. Napa sebabe awak dhewe kok iso kecipratan? Soale awak dhewe nurut kali para ulama. Sebab ulama niku pewarise Kanjeng Nabi. Loh, sampean iki masuk ngene-ngene iki melu ulama. Nek pagar rusak berarti melu Nahdlatul Ulama. Pagar rusak kok. Sopot. Anu, carane ngono. Good Father Gus Maksum jauh hari lerbo lerbo lugu carane ngono sesepuh Pak sesepuh sesepuh lugu Maksum sapa ya ulama wong mewarisi ilmu saka Kanjeng Nabi dudu sampean ning melu ulama mula cah pagar nusa niku yang duwe kewajiban sembahyang terserah sampean kredit monggo. Lho kan ning duwe kewajiban sembahyang sampean. Apa sampean kredit setahun pisan riyo tok? Yo sampe terserah. Oh gak kena diblong, aja diblong yo. Aja kok terus setahun blong ngono aja. Ya nek paling ora sesuk ya Jumatan pagar Musa itu. Iki mau mesti wis akeh sing blong dhuwur ya durung. Mpun. Yakin? Wah, gak yakin aku. Ya gak mau engko dirangkep ya bareng karo aku bareng ngene engko dirangkep. Aku ya durung soalé. Mau aku ning dalan. Yo. Iku diwajibkan. Iki ulama kabeh penderek Nahdlatul Ulama, lah ulama ini pewaris, mewarisi Kanjeng Nabi. Cuma awak dhewe kan orang mewarisi langsung, wong ora petuk Nabi. Ngoten lho. Sing iso mewarisi langsung itu jenenge sahabat. Yo, wong Mekah ngono sahabat niku yo Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Iku jenenge sahabat. Yo wong Arab ora ana sahabat kok. Wong Bojonegoro ngono ora ene. Mula ora ana sahabat jenenge Joni ngono ora ene. Nggih. Lah waris. Wah terus saka Kanjeng Nabi, ilmune Nabi, ilmu wa fil akhirati hasanah niku diparingke teng sahabat. Sahabat duwe murid malih sing ra petuk Nabi, namine Tabi Tabi'in. Lah Tabi'in duwe murid malih sing ra petuk sahabat ora petuk. Nah Nabi namine tabi'ut tabi'in, pendereke penderek. Lah duwe murid meneh namine tabi'ut tabi'ut tabi'in, pendereke pendereke penderek. Dadi pengikut pisan. Lah terus kira-kira kelasé sampeyan iki terus apa jenenge? Lah wis pendereke pendereke pendereke pendereke pendereke. Dawa pisan pendereke pendereke. Amane melu kiai-kiai, kiai-kiai teng mriki, santri-santrine Gus Maksum mriki. Gus Maksum penderek ning kono ning Lirboyo. Nggih, ya diwulang kali Yai Marzuki, diwulang kali Yai Makhrus Ali. Niku sedaya riyen diwulang kali Mbak Abdul Karim. Mbak Abdul Karim diwarisi ilmu kalian Mbak Hasyim Asy'ari. Mbak Hasyim diwarisi ilmu kali Mbak Asy'ari, pondokno tengene Mbah Soleh, darat pondokno tengene Mbah Khalil. Mbah Asy'ari diwarisi ilmu kalian Mbah Khairon, Mbah Gareng Roto Purwodadi, nggih. Kapan-kapan ziarah rono dolan. Mbah Asy'ari apa Mbah Khairon diwarisi kalian Mbah Abdul Wahid teng Solo Tigo. Diwarisi kalian Mbah Abdul Halim teng Boyolali, diwarisi Mbah Sufyan ono sing ngendikake Mbah Sarwan teng Tuban. Niku muridipun Mbah Jabbar Klirip nggih. Mbah Jabbar diwarisi kalian Mbah Abdurrahman atau Mbah Sambula Lasem. Mbah Sambu diwarisi kalian Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo diwarisi kalian Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng diwarisi kali Kanjeng Sunan Kali Joko. Mbah ini terakhir para pendekar men. Mbah Kali Joko pendekar top. Ora main-main karo gurune Le Manut Masya Allah. Sunan Kali Joko itu berandal maune. Iso nurut gara-gara derek dadi wali derek Sunan Bo. Bono kok ngono nggone teken tok. Rajane berandal kok ngono nggone teken iki lho nek ora. Kira masuk nama sampean mesti mumet mikirna. Kowe tak terima dadi wali ning tunggone tekenku padahal teken iki ora ono sing nunggoni ya ora ono sing nyolong. Pendekar Pagar Nusa terus, "Oh, derek iki aku ngaji." Nggih, Kyai. Napa to kok, "Wah, aku arep lewat Jombang, Ploso, Bojonegoro iku ning Gunung Pegat iku ana begal, aku ora wani liwat." Wah, akhirnya terus dikawal karo Pagar Nusa. Tekan lokasi ndongeng Pagar Nusa, "Lah, Kyai Muafing, nek ora tak kawal, ora tutuk." Loh, dadi lek crito niku gagah. Mbok gagah wong ngawal kok. Nah terus misalnya kok terus cap pendekar Pagar Nusa. "Kang, melu aku ya ngaji." "Pundi?" "Wis pokoke aku karo ngaji ning Burno." "Tugas kula napa?" "Ya engko nek kira-kira aku munggah kan sendalku madhep rene. Ben aku medhun ra kangelan waliken ya." Mesti rapati cerita kowe. "Kowe ngopo ngawal kiai?" "Ora aku ngawal." "Ora lawani nduwe kowe. Aku kon nunggoni sendal ora." Ora uripmu kok ora berguna tenan to mong pendekar kok nunggu di sendal ngono. Lho, nek isine nglawan teko. Nggih. Lha niku saged Sunan Kalijaga niku nggih Raden Syahid, lha rajane pendekar. Niku lho kok nunggu di teken, sing teken niku ora ana sing nunggoni ya ora ana sing nyolong kepatuhan pada seorang guru kaya ngono. Mula iso mundak pangkat dadi wali, akhirnya atine guru sekarang atine murid imbang wong ora suudon. Akhirnya nek cara programe hardis kali flashdis niku pun padha ilmune syarit. Napa sampean kadang ora mundak pangkat dadi guru murid karena suudon karo gurune. Dene ku Sunan Kali jeng Sunan Kali. Sunan Geseng murid niku tukang deres klopo. Kongon lungguh kowe ning ngene wiritan ya hayu ya qayyum 3 taun wansiya jatene kobong aja lunga. Ya hayu ya qayyum ya hayu saking ngantuk kliru ya kayu kuyo ka. Yo lho kan kira-kira ngantuk ya kayu kuyo kayu. Ya hayu nek melek ya ora. Kowe sampean saiki ayo laler lari rolas. Laler lari rolas, laler lari rolas. Nah kowe nek wis ngantuk kan laler laler. Laler laler. Laler. Ya hayu ya qayyum nek go ngantuk ya iso kliru ya kayu ku ya ka. Lho. Lho nurut sampe jatene kobong, nek ora mlayu. Sampeyan kira-kira dikongkon ngono ana kirik bokok ngono mlayu wis. Iki jaten kobong tetep mene lombo. Akhire genine lewat wonge gosong ora mati, dikenal kanthi jeneng Sunan Geseng. Nek jeneng asline Cokrojoyo. Dadi wali. Lungo lho. Lah Sunan Gi, Sunan Kalijaga diwarisi ilmu kali Sunan Bonang. Sunan Bonang dipun warisi ilmu kali Sunan Ampel. Sunan Ampel diwarisi ilmu kali Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Mbak Ibrahim Asmoro Kondi diwarisi ilmu kalian Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diwarisi Syekh Muhammad. Syekh Muhammad diwarisi Syekh Ahmad Jalaluddin Campa. Diwarisi Said Abdul Malik, diwarisi Said Alawi Amil Faqih, diwarisi Said Mirbat, diwarisi Said Ali Khalil Qasam, diwarisi Said Alwi, diwarisi Said Muhammad, diwarisi Said Alwi, diwarisi Said Ubaidillah, diwarisi Said Ahmad Al-Muhajir, diwarisi Said Isa, diwarisi Said Ubaid, diwarisi Said Muhammad, diwarisi Said Ali Uraidi. Said Ali Uraidi diwarisi ilmu kali Said Ja'far Shodiq. Said Ja'far Shodiq diwarisi Said Bakir. Said Bakir diwarisi Said Ali Zainal Abidin. Diwarisi Sayyidina Husain. Diwarisi Sayyidina Ali. Lah iki sing diwarisi langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho. Lha iku mula ono ilmu jenenge ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah api wah sahabat wal jamaah ganti ganti ganti sampai akhir wal jamaah tekan Indonesia. Lho zaman semonten ketika pergeseran Islam niki saking Makkah dugi Madinah geser terus sampai menghasilkan pemimpin-pemimpin besar ana jenenge Khulafaur Rasyidin. Sak mantune Khulafaur Rasyidin enten dinasti-dinasti besar, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Mamluk, enten kathah niku. Nggih. Bar ngoten niku enten dunia Islam disatukan oleh sebuah kekuatan jenenge kekuatan Turki Utsmani yang meliputi seluruh daerah Islam. Akhirnya Islam kuat menangan, gawelute ora tau kalah. Nggih. Tapi ana wong Islam iki sing ora katut. Ora katut dinasti Turki Utsmani dadi ketika jadi super power Turki Utsmani ana wong Islam sing ora katut ya ora melu-melu. Sebab napa? Panggonane melosok terpencil jenenge Nusantara. Manggon di sebuah kepulauan antarane apa Thailand sampai tekan Papua Nugi. Ini tidak tersentuh. Mikir dhewe, mumet-mumet dhewe. Tidak mengikuti mainstream besarnya Turki Utsmani. Kenapa? Sing didepi saking ruwete. Sing didepi sapa? Sing didepi adalah kerajaan-kerajaan besar, ono ngedepi Majapahit, ono ngedepi Pajajaran, ono ngedepi Sriwijaya, negara-negara besar. Ning sing nek diceritani cara Islam ora sembarangan tukang dak dakwah critani Suwargono banyune Nusantara banyu tok. Diceritani Suwarga sesuk woh-wohane akeh, Nusantara woh-wohan wis akeh ciplukane akeh. Critani sesuk nek ning Suwarga bojomu akeh, wong Nusantara paling ora patek seneng bojo akeh. Sebab lo bojo siji cerewete ora umum. Kok iso wong wedok kene cerewet niku sebab napa? Wong arep gak ono sing cerewet wedok. Tapi wong kene wong wedok cerewet-cerewete ora umum. Sebab napa? Wong wedok di Nusantara itu hidupnya mandiri. Sebagian besar pekerjaan niku malah sing lakoni wong wedok, nandur pari wedok, ngocek jagung wedok, kudek kacang wedok, opo nampeni beras wedok, nutu wedok. Tengarap mereka, wong wedok manut sebab berburu laki-laki, berperang ya wong lanang. Dan kene wong wedok mandiri, tinggal mati bojone urip. Wong wedok mriki niku yakin paling nangis tok. Nangis bab nopo? Kasih sayangnya terpu. Tapi nek bab urip, iso urip dhewe wong wedok mriki niku. Esok-esok wis ora perlu golek sapa anggere ngadeg nek pinggir dalan gawa capil mesti ana sing ngejak tandur. Angger wis nggo warit ngene ngono karo nggo blangsing wis mesti ana sing ngejak derep. Tok enak. Wong lanang wis ngene tok, dikira arep ngejak ning warung. Ngopi yo ora dicuwek. Makanya wong itu ngene mandiri. Lah, menghadapi diceritani negara wis duwe negara. Hukum tata negara wis duwe. Iki dipiyekno. Maka lahirlah ulama-ulama besar yang lahir di Nusantara untuk menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang ada di Nusantara sing dikenal jenenge para wali. Lah, ngono lho, sing jenenge para wali. Wali-wali inilah yang pelan-pelan merubah dengan cara apa? Dengan cara sing ra ono kamuse, out of the box. Mengerti tak? Ra ono kamuse. Piye carane? Jak sembahyang tepat waktu, Wong kene yo angel tepat waktu. Wong jam 12 dhuwur niku ning sawah tesih adem gurung panas tandur ngene. Akhire para wali yo mundur-mundur sik sepenting sembahyang. Akhire mundur setengah lho. Loro ala akar urung teko enteni niki mboten enten kamuse. Sembayang kok ngenteni niku mboten enten kamuse. Padahal as-shalatu ala waktu tapi nek kiai mriki trimo mundur titik gak apa-apa spelenge ono. Engko nek urung teko robana ya robana. Isih urung teko sabar meneh tombo ati. Wong wis pegel nambani atine dhewe. Bareng wis ora teko-teko kiyaine mulai ngamuk. Diuruki anjangan. Jangan njeruan ta teko. Lho iki. Ini ilmu yang muncul karena menghadapi orang nusantara. Sampeyan takono ning ngono, ya gak ono wong kahanane siji. Terus Allahu akbar. Seje nek ning Mekah khusyuk wong ngadepi Ka'bah lan teng mriki pemancar lokal. Sinyale kadang ilang. Allahu akbar. Ngerti lagi Allah inna sholati wa nusuki. Ana bakso liwat sinyale kalah. Ana ting ting ting bakso. Loh, Allahu akbar. Gretek-gretek. Ya Allah, kapaku kudanan. Mriku teng mriki mboten iso terus salat kok anteng khusyuk ngene. Nek ning Mekah Madinah paling sing dieling-eling kuwi nang sendalku ilang ngono tok. Soal sendale ado. Mriki Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa alladhi qaddara fahda. Kisuwe iki. Kisuwe. Lengen. Lah niki sing nyebabke para wali biyen gawe formulanya iki sembahyang gak khusyuk apa-apa kruwu bocor kabeh. Mula bar salat dijak nambal bocore salat ngangge di zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Ana sing komplain, lha apa sih sampean kok gethek-gethek barang iku? Wong sahabat ya ora ana sing gethek-gethek, aku ning Mekah ya ora ana wong gethek-gethek. Ya wis wong kono iki sahabat. Ya wong saiki manggone Mekah kan atine nang Gusti Allah luwe cerak. Wong apa parek karo Ka'bah. Nah wong kene kok sampean sak meneng ya turu. Akhire ya tur nek meneng tok gak muni, sing tuwa-tuwa gak krungu gak iso nirokno. Maca apa to yu iku mbah. Lah kok tuku tasbih ya mbah. Lho ngeten-ngeten iki pilo menghasilkan sebuah cara piye carane wong sing adoh iki kenal jenengane is Islam. Lho iki jenenge kepethuk wal jamaah nusan. Tara sing util siji. Poso. Poso ora dikandani celeret putih khaitil abiyadi khaitil aswadi ora pati ketok wong kalingan barongan. Mula nek Mekah kan langsung ketok wong langsung madang pasir lan celorot srengenge ketok. Kene supaya ora kebablasan dijak napa? Nika jenenge imsak ana tarhiman terus bar ngono poso wis aja melek wae turu yo. Nah kok napa? Soale wong mriki nek poso ora khusyuk. Wong metu omah weruh jambu, weruh apukat, weruh murbei ngono iki ra yo. Ora khusyuk. Nek Mekah khusyuk wong metu kok omah weruh padang pasir. Akhirnya timbangane melek ra khusyuk turu wae. Mula ana dalil terkenal naumusa imin iba. Lha ana turune poso iku ibadah, akhire santrine turu mawon. Kiyaine sepi, timbangane tinggal turu sepi, lunga ning pasar tuku mercon. Akhire poso iku dar-dor merconan. Lho nggih. Mula Pak Polisi barang niki saking pemerintah ampun duka nek wulan Ramadan kathah mercon. Karena mercon bagi orang Indonesia adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Luar biasa. Dardor. Terus nek bengi cegake kebablasan digugah karo capagar Nusa. tuk tuk sahur gak sahur sak karepmu. Orang kadang menganggap ini murni fenomena budaya. Budaya kadang delok iki budaya bukan. Ini adalah konstruksi pengangkat perangkat ahli sunnah wal jamaah. Lho ngene kadang wong delok iki mek budaya tok, bukan. Kita wong haji apa iso langsung? Ya gak iso. Wong antrine selawe ta taun supaya atine ayem nemplekno gambar Masjidil Haram. Wong Mekah ya ora perlu ngingok ngarep omahe ono. Terus mengko daftar, nek wis daftar, wis tertrima ngono, engko ndak keliru kono latihan sik lunga haji ning alun-alun Bojonegoro pakai ihram. Labbaik Allahumma hajjan. Ihrame tenanan, niate tenanan, kak bae triplek lho ning Indonesia. Lah ini dulu ditempuh oleh para wali untuk apa? Mengenalkan Islam pada negeri yang jauh, pada jamaah di Nusantara. Tara, lu ngene iki coba anggap iki bit apa mrene ora ngerti. Ini bukan budaya nyawur ae. Terus ora petuk nah. Nabi nek Sayyidina Ali ngene petuk Nabi ya enak mijeti ngene. Lah sampean kudu seneng karo Kanjeng Nabi, kudu manut Kanjeng Nabi, tapi ora tau petuk. Mula supaya atine seneng Nabi dijak selawat. Selawatan, nah mula selawatan ya wong kene ya beda-beda supaya seneng. Nek sing wong desa ya Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulid. Nah, iku wong desa. Nek sing santri ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban. Iki santri. Nek sing seneng duror ya wassalamun samirun lakini atajantat santri nom-nom cek kenal Nabi modele piye diulangi lam ya talim qutuha mutlaqan abada wa mataza aba aslam fi madaz zamani min tawabu falam tahrab wa ma waqa'atu babatun abatan fi jismihi alhasan ini dawa cek kenal bentuke Nabi lho nah sing tuwek-tuwek ya ono meneh ala ya nabi salam alaika oh napase wis cekak. Sing senengane hadrawan ishari ya tanakal tawa seneng ishari ibu-ibu sing biasane ning pawon senengane dangdutan ya dijak dangdutan ya rasulullah salamun alaik darah ya rafiah lah iso kabeh. Ada baca ya ji, ya ya hilal jud, duhai senangnya pengah dari itu. Lu Jawa, sing senengane Jawonan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam niku Anglia numpak lho sing Jawa enggih ta lho ini cara ditempuh karo Habib Syekh diulangi duronan ya hanana ya hanana ya hanana ya nana Nabi Muhammad Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah orang sing tangane ngene-ngene lho. Lengan itu adalah cara orang biar kenal Rasul di cara Indo. Nek ana sing protes opo selawatan kok joget barang wong seneng kok ora oleh. senengi joget bebas ya. Lu ngrupa cari atau yes ngono. Lah ya hanana ya. Apa seneng anta Samson anta Badrun kamu rembulan lu berlebihan. Seneng itu berlebihan, engkau seperti purnama. Wong dik wajahmu seperti rembulan, jerawat tok iya Mas. Ana lintang. Ya kalimat cinta iki mbiyen ya aneh, nek seneng ya medeni wong. Nek ra seneng ya medeni wong. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Ndasmu sak mrene gedene bali ke rahim ibu. Lah ini lah ini. Pewareng koyo ngeten iki sudah menjadi pemahaman bersama bagaimana cara mempersatukan Nusantara. Ben iso dinggoni karo wong Nusantara berada dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhire maune raja kawula rukunke bentuk kehidupan baru namanya musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Biar raja tidak menindas hamba, hamba juga tidak mengelunjak, dipersatukan dengan kalimat Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati, lahirlah kalimat ra'ayah untuk menyebut warga bangsa Nusantara. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah untuk menyebut warga bangsanya dengan ra'ayah hanya ulama Indonesia. Supaya para ra'iyah niki nek ngumpul membicarakan nasibnya titipke karo Gusti Allah kanthi kalimat wasyawirhum fil amri ana jenenge musyawarah. Nek wis musyawarah aja menang-menangan dhewe, tafasakhu fil majalis fafsakhu yafsakhillah, mula ruang musyawarah jenenge majelis. Sebab sing nyambut gawe mbiyen iki para wali, maka daerah ra'iyah, daerah musyawarah disebut wilayah. Al wali meninggalkan wilayah dan itu bukan bahasane wong ngopi cangkruan, tapi itu adalah bahasa resmi konstitusi dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Mula wong iki nek ora paham mesti iki togut bangsa elek, tidak bisa. Kul huwallahu ahad menggunakan bahasa ketuhanan yang maha. Contoh iki lho saya tak nggo lho. Iki kan klambine nabi mbiyen. Jubah digawa mriki jubah niku ora iso dienggo tandur. Ora iso dienggo derep karena itu klambi Rasulullah wong kene ngarani klambi syar'i. Berhubung diarani klambi syar'i ra iso dienggo derep diketok kali para wali. Supaya ketokane klambi syar'i tidak hilang identitasnya, maka syar'i ketokane dijenengke syar'un. Nah wong Jawa nanti huruf ain duwene ngo, mula syar'un dadi sarung. Iki lho del. Ngene. Kudu mbok pahami. Demula klambi syar'i ne wong ijo iki ketokane ju pas sing dhuwur dadi klambi takwa luweane ya dadi slempang niki lho ya. Dudu ngoten-ngoten niku. Telmidun murid apa? Syaikhun ustadzun begitu mlebu mriki dadi kiai. Kiai ku ning kene ora menungso tok, ya ana kebo kiai slamet, ana tombak kiai pleret. Wis biasa. Isine beda-beda jenenge siji wis biasa ning ngene niku telmidun muridun dijenengke santri. Masih wong Hindu ya santri biyen, tapi saiki sing menang santri apa Islam. Sembayang salat biyen kabeh sembayang, ta iki sembayang terus teke wong Islam tok. Lu biasa berbeda-beda tapi tetap satu. Ning kene iki masih isine beda kabeh jenenge Honda. Nggih, Hondamu apa? Mio. Biasa mriki niku. Kekapan Mio dadi Honda? Mriki apapun mi instan niku jenenge sari angger minuman botol. Aku angger pembalut mesti softtek. Angger pompa air mesti sanyo. Itu bahasa bersama ning kene. Mulane nek riyoyo aja kecelik karo kelakuane ibu kabeh bungkuse kongwan isine rengginang. Telan iki mangke ta bungkuse kong wan isine renggi. Renggi nang botole aku wae isine banyu su. Sumur biasa. Ndede. Lu akhirnya terbentuklah sebuah identitas besar yang namanya Islam Nusantara, punya Islam dan punya tata nilai ruang yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah, itu hari ini lah Milo. Hari ini iki wong Islam Indonesia iki jadi percontohan. Yang dulu tidak masuk ke wilayah kekuasaannya Turki, tapi saat niki mampu menunjukkan bahwa seluruh potensi beragama Islam ada di Indonesia. Sampai nang golek apa ning kene? Nek ra ono. Ahli Al-Qur'an lengkap ning Indonesia. Ahli fikih lengkap, ahli tasawuf lengkap, ahli kalam lengkap. Dan ini ada di Indonesia. Mula para kiai kene mbiyen ngendikake saiki Islam ning donya niku duwe celengan teng Indonesia. Tadi celengane Kanjeng Nabi, Islam masa depan hari ini ada di Indonesia. Isi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan itu untuk menjaganya salah satunya adalah tanggung jawab Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dijaga oleh para ulama, maka pagar Nusa punya tanggung jawab jaga ulama Nahdlatul Ulama. Daiku hampir ditanggung jawab jaga para kiai, para ulama sing saiki menghadapi banyak cobaan. Lho yo. Wojok meneh kok kelase kula. Kelase Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di musyrikno. Kelase Imam Ghazali diarani ra paham Quran, ra paham sunnah. Kelase Sayyid Muhammad di musyrikno. Gusmus dilokno bidandasmu. Apa meneh nang kelas kula dibuli? Biasa biasa. Denger, gak usah gumun. Kula niki kelase Habib Lutfi dilo-ilono, Yai Said dilo-ilono. Apa meneh nang kelas kula? Ya karepmu ngono. Ya ngono aku wani yo. Wani nek aku gak wani ya tak mlayu ngono. Ra ngono kok angel. Tapi mosok pagar nusa menengah e. Kok lho. Itu biasa iki masyaallah. NU yo apa salah? Di tumpeng salah. Duwe tahlilan salah, di istighosah salah, di dikir gedek-gedek salah, di apa yang salah, ada bener ya, ada yang bener ya, apa yang itu mulai medcos gitu. Masya Allah, tapi suwe-suwe itu sampai saat ini ya mulai nyontoh NO. Soalnya ternyata dulu NO kok ya gayeng, kuburan dilokno kok tambah rame, sholawatan dilokno kok tambah rame. Akhirnya sampai ini melok-melok, melok-melok nyontoh saat ini, tapi saya izin. Nggih. Ila hadroti ora gelem ning semoga arwahnya. Wedhu ae ajane iki. Tumpeng moh kokotakan gelem. Lah niki wis mulai ngoten niku. Nggih, suwuk moh tapi rupiah gelem. Alat musik moh ning lambe gelem tum dam tum tum gelem. Ora apa-apa biasa apa. Wis ngoten niku. Mula nek saiki mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali. Oh. Wong kowe tau lunga. Nah aku rung tau neng dindi kok pecak balik mau. Lah ini lah. Lah ini. Saiki apa sing tak punya? Pemikir-pemikir besar Nahdlatul Ulama punya, Islam punya. Lungun, yang berpikir tentang kemajuan-kemajuan Muhammadiyah. Sing berpikir tentang lawas-lawas nu NU. Duwe kabeh, gawe rumah sakit Muhammadiyah, gawe pondok pesantren NU. Ya ana Muhammadiyah, ana NU, ana Persis, tapi awak dhewe sing bagian Nahdlatul Ulama. Sebab kita menyadari bahwa kita adalah pengikut Rasulullah yang hidup di eranya ulama. Cek gak lali pangkate, maka kita mengikuti Nahdlatul Ulama. Sebab awak dhewe niki pangkate muridé ulama. Nek lali medeni rumangsane langsung muridé Nabi, gayane kaya sahabat. Ha niku mlado korlet niku kathah. Mari kita jaga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mula ana sing arep ngejak-ngejak, mari kita mencontoh manapun, wis mencontoh wong Indonesia wae. Nenek moyang kita jago. Setelah bangsa ini berdiri ada yang mengatakan mari kita contoh Londo, ora iso. Para penulis-penulis besar menulis bahwa kita tidak akan bisa ikut cara Belanda, nulis sebuah novel besar tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan mencontoh Eropa? Ono sing nulis salah asuhan. Apakah akan mencontoh Arab? Ono sing nulis di bawah lindungan Ka'bah. Apakah akan menulis, apakah versi Indonesia murni? Ora iso, ono sing nulis Siti Nurba Nurbaya. Makanya kita harus melihat real bangsa iki. Sampean yo ora iso urip lungo haji dina iki nek ora nganggo pesawate wong Yahudi. Sampean iso nyuting ngene yo nganggo Samsunge wong Korea. Sampean ketok ana tulisane pagar Nusa soalnya dibordir, bordire mereke Butterfly teko Cina, sikatan untu teko Jepang. Lho ngono. Sampean nek sing iso murni meng karek sitok, sampean menek wit klopo, dipacak klopo ning nganggo golok. Goloke ya saka pir mobil teko Jepang. Sing asli meng karek sitok saiki ana udan nang mangapa? Hidup ini bersama wis umat Nabi Muhammad iki umat terakhir urip bareng bareng. Makanya kemudian Amerika punya cara agar anak-anak bangsanya cinta sama bangsanya. Kalah neng Vietnam bikin film Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Timur Tengah bikin Hot Shot. Kalah dengan terorisme bikin 12 Strong. Amerika enggak boleh malu dengan Cina karena kalah spiritual, kalah pencak. Mereka bikin American Kung Fu, American Shaolin. Amerika tidak boleh malu kalah pencak karo wong Jepang, bikin American Samurai, American Ninja. Loh, enggak boleh malu. Bangsa Amerika, bangsa Jepang enggak boleh gagal. Pembantaian antara rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, bikinkan film sederhana untuk anak-anak Samurai X dengan tokohnya Rouriken Kenshin atau si Kenji Himura. Bangsa Malaysia tidak boleh saling bantai, maka bangsa Malaysia diserahkan kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin enggak boleh lupa di Malaysia ada anak-anak India, maka dia dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Enggak boleh lupa mereka hidup bersama dengan anak-anak Indonesia, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Dan kita adalah bangsa yang berbeda-beda sampai kapanpun, tapi tetap akan satu jua negara kesatuan Republik Indonesia. Niku lah menjaga bangsa, menjaga negara, salah satunya adalah kita akan ikut andil dalam pengetahuan keagamaan, dalam gerakan-gerakan sosial, termasuk pagar Nusa. Mula aja seneng tawuran ya. Tawuran itu enggak bagus, pendekar kok tawuran, pencak ijen-ijen. Genteng. Oh nek tawuran ora usah pagar Nusa, suporter bal-balan iso. Penggemar dangdut iso, nek nah, pendekar ijen-ijen, sapa sing jago kok kono, jago ijen-ijen ayo. Kalang tengah lapangan ijen-ijen, ndak melibatkan siapapun. Tawuran ora usum. Kuno. Nggih, yang boleh tawuran terakhir itu kapan? Perang 10 November ya tawuran. Wow. Esok ono masalah dep-depane padha pendekare karuan. Polisi yang memfasilitasi ning karepe Polres gek-gek panggung. Yo sing paling jago sapa? Ngene. Pendekar kok anak meng ngono gak usah dadi pendekar. Anakku TK ya iso. Nggih. Sak dongakno. Muga barokah uripe sampeyan. Nggih. Wis muga-muga pagar Nusa semakin mampu mengendalikan diri menjadi bagian dari menjaga bangsa dan negara. nek bar salat aja lali maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 'azim ping 7 ya aja lali iku nggih aja lali ping 7 iku ben barso salat sing salat. Nah nek misale kok dirangkep sedina langsung kodoan. Usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin majmu'an bil asri, majmu'an bil maghribi, majmu'an bil isya', majmu'an bil dzuhur. Allah Akbar ya ping 7 ping 5. Kira-kira nek sampean apa kolu nglakoni ora apa-apa. Heh nggih Gusti barokah. Nggih, nyuwun ngapunten ingkang kathah. Alhamdulillah saged silaturahmi kali panjenengan sedoyo. Muga-muga Bojonegoro dados napa kabupaten ingkang tambah makmur. Nggih, dalane tambah apik. Alhamdulillah. Nggih. Al-Fatihah. Ta'alaimir maghdub 'alaimal dhalin. Amin. Bangsane aman, nahdlatul ulama tambah pinaringan barokah saking Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa 'ala kulli shalihah. Lillahi ya Allah, syukurillahi Allah. Al-Fatihah. Radhiyallahu anna nabda 'alaimir maghdub 'alaimal dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma aftah alaina fuduhal arifin bi hikmati kawan surah alaina rahmatak adhakirna wa nasirna wa ikram biluka ya Allah bishadun kalbiya ya Allah abhi haqqi rabbana naskantu min dhurriyati biwatin ghari di jalanin tabaitika al-muharram rabbana li yuqimu sholata wa jala'amtu min istahabu al-malakum min istahabu al-malakum liashkurun ijalahu la tana dhurriyatina talamidina al-almina al-khair al-ibadah muslimin qiyamah al-iman ya abayina umatina masyikhi masyikhina wajadina jalan mahasis nabdutul ulama ma'asum jawhari ya Allah al-maghfirullahum arhamhum a'afum afanhum اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم وفي الله لهم اللهم اجعل قبرهم رضا من رياض الجنان اللهم اجعل ما تفرد لنا جمع من محمد رسول الله فأقدر سنة ما ينرجع إلى ربك رضي الله مرضيا فادخل فيه بعد وادخل الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة